Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita telah membahas macam-macam khabar mubtada atau anwa'u khabaril mubtada, yaitu macam-macam khabar mubtada, yaitu ada yang khabarnya dalam bentuk mufrad. Pengertian mufrad di sini bukan ditinjau dari sisi makna, yaitu tunggal, musanna dan jamak, akan tapi yang maksud mufrad di sini adalah bukan kalimat atau bukan jumlah dan bukan syibul jumlah, yaitu dalam bentuk kata. Kata termasuk hal ini adalah mufrad dari si makna, musanna dan jamak, dan termasuk juga khabar dalam bentuk idhafah, kata gabung. Kemudian khabar yang kedua adalah dalam bentuk jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, yaitu dalam bentuk kalimat. Kemudian yang ketiga adalah syibhul jumlah, yaitu mirip dengan kalimat, yaitu yang dimaksud syibhul jumlah adalah jar wa majrur serta zaraf. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Malam ini kita lanjutkan pada masalah yang kedua, adalah syurutul mubtada wal khabar, yaitu syarat mubtada dan khabar. Artinya ketika kita membuat kalimat yang sempurna dalam bentuk jumlah ismiyah, dalam bentuk jumlah ismiyah, maka khabar harus memiliki syarat, yaitu inilah yang akan kita jelaskan, yaitu syaratnya adalah khabar harus menyesuaikan mubtada, yaitu subjek, dalam hal al-adad, yaitu jumlah. Arti kata, kalau mubtadanya mufrad, maka khabar harus mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka khabar harus musanna. Kemudian kalau mubtadanya jama', maka khabar pun harus jama', kecuali jama' li ghairi aqil. Ini khususnya khabar dalam bentuk mufrad. Khabar dalam bentuk mufrad, yaitu khabar yang terdiri dari bentuk kata, bukan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau terkait dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, hanya yang sesuai adalah rabit, yaitu pengikat. Dalam hal ini ada dhamir yang kembali kepada mubtada harus sesuai. Kalau mubtadanya mufrad, tentu dhamir yang ada pada khabar yang jumlah harus dalam bentuk mufrad. Dhamir dalam bentuk mufrad, yaitu apa? Ya, tergantung mubtadanya. Kalau mubtadanya mufrad mudzakkar, maka dhamirnya harus menunjukkan mufrad mudzakkar. Kalau dia mufrad mu'annath, maka dhamirnya harus menunjukkan mufrad mu'annath. Kemudian kalau mubtadanya musanna dan jama', juga demikian, harus khabar, harus dhamirnya yang kembali pada mubtada harus musanna dan jama'. Nah, itu terkait dengan khabar dalam bentuk jumlah. Baik, yang kedua harus sesuai dengan mubtada juga adalah dari sisi al-jinsiyah. Maksud di sini adalah mu'annath dan mudhakar. Artinya kalau mubtadanya mudhakar, maka khabarnya harus mudhakar. Kalau mubtadanya mu'annath, maka khabarnya harus mu'annath. Ya. Nah, terkait dengan jama' mubtada, jama' ghairu aqil. Jama' ghairu aqil cukup khabar dalam bentuk mufrad mu'annath. Contoh, al-kutub. Al-kutub jama' daripada kitab. Menurut kaidah Arab, ini adalah jama', yaitu jama' taksir, bukan jama' mudzakkar salim, tapi jama' taksir. digolongkan dia muannas li ghair aqil, khususnya ghair aqil. Nah, maka khabarnya cukup dalam bentuk mufrad muannas. Al-kutubu, al-kutubu jadidatun, al-kutubu ghaliyatun. Tidak perlu dijamakkan khabarnya, yaitu jadidat atau ghaliyat. Ya. Ini pengkecualian terkait dengan mubtada dalam bentuk jamak. Taib, nanti kita akan jelaskan lebih luas ketika kita masuk kepada amsilah, contoh-contoh. Nah. Taib, fadhal sanesan, kita minta para peserta untuk membaca nas atau bagian kedua ini pada halaman As-Saffah Tsaniyah wa 90, halaman 92 dari kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Fadhal sanesan. Taib, baik pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita simak dan dengarkan penjelasan awal dari pembahasan kita di malam ini, yaitu kesesuaian khabar dengan mubtada dari beberapa sisi. Kita berikan kesempatan bagi Anda untuk membaca penjelasan yang terdapat dalam kitab Durusul Lughah di halaman 92 untuk menyempurnakan pemahaman kita dari apa yang ditulis oleh mu'alif atau penulis kitab ini terkait dengan khabar dan kesesuaian dengan mubtada. Silakan di line telepon 0218236543. Kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah. Naam. Baik, ahlan wa sahlan ya Umu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, kaifa halak? Wa fiik. Barakallah. Silakan, Ustaz. Naam, tafadhali ya Umu Abdillah. Iqra'i. Jimat. Naam. La, as-sani. As-sani. As-sani. Naam. Atani, alhamdulillah. La, rakam Isnin nomor 2. Yang jim sudah kita bahas pada jim pertemuan lalu, ya. Jim tadi ya, jim. La, jim, bagian jim sudah kita bahas, khabar syibul jumlah itu sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Kita lanjutkan rakam Isnin nomor 2, bawahnya. Bawahnya mutabaqatuhu. Naam, sahih, mutabaqatuhu. Atani mutabaqatuhu lil mubtada'i. Naam. Yutabiqul khabarul mubtada'u fi. Iqra'i jayran. Yutabiqul khabarul mubtada'a fi. Naam. Al-awal. Alif. Alif. Naam. Al-ifradu wa ta'niyatu wa jam'u. Ta'ni satu. Wa ta'nis au tasniyah. Tasniyah. Naam. Wa ta'niyatu. Wa tasniyah. Wa jam'u. Wa jam'u. Nahwu. Al-mudarrisu waqifun. Fatulabu jalisuna. Naam. Fasli mughlaqani. Naam. Fanaf idatahu maftuhatani. Naam. Taib, ba. Ba. Fitar kiri wa ta'nisi. Naam. Nahu. Khamisun muhandisun. Naam. Wajawjatuhu tabibatun. Hmm. Wabnahuma tajironi. Hmm. Wabintahuma mudarrisatani. Jadi, taib, terjemiha? Mutabaqatuhu itu apa, Ustaz? Mutabaqatuhu. Mutabaqah. Mana mutabaqah? Tabaqa yutabiku mutabaqatan. Menyesuaikan. Iya. Disesuaikan untuk menyesuaikan. Menyesuaikan taib, untuk mutabaqah. Soal. Al-ha mutabaqatuhu. Ha ini kembali ke mana? Mutabaqatuhu. Al-ha dhamir itu kembali ke mana? Disertanya untuk mubtada, Ustaz. Kembali ke mubtada, mana mubtada di situ? Mubtada kepada mutabaqatuhu. Enggak, ha dhamir itu kembalinya ke mana itu? Supaya bisa dipahami maknanya. Menyelesaikannya untuk mutada. Kembali ke mutabakot itu bukan? Bukan, dhamir-dhamir itu, hak itu, itu kan dhamir mudzakkar, mufrad itu. Mufrad. Iya, kembali ke mana dhamir itu? Mutabaqatuhu. Al-ha itu kembalinya ke mana? Kembali ke disertanya untuk mutada. Kembali ke mutabakotu. Masa kembali mutabakah juga? Mutabaqatuhu, nah, pada kata ya. Mutabaqatuhu ada hunya kembali ke mana? Kepada mubtada, kembali kepada mana? Untuk mubtada. Mana? Ya, mubtada. Kata mubtada-nya mana di situ? Pada mubtada ke depan, lil mubtada'i, mubtada ke situ. Dhamir kan tidak bisa kembali ke depan, kan harus kembali kepada ke... kepada sebelumnya. Kepada jar majrur. Yang mana itu jar majrurnya? Yang kalau kembali jar majrur apa maksudnya, apa maknanya? Jadi ha itu kembali pada al-khabar. Oh, al-khabar. Iya, kembali kepada apa? Al-khabar. Iya, ini kan bicara tentang khabar kan? Pembahasan kita ini adalah masih berkisar tentang pembahasan masalah khabar. Iya. Kan di antara hukum-hukum khabar, pertama macam-macam khabar. Kan gitu. Yang kedua ini pembahasan mutabaqatuhu lil mubtada'i, kesesuaian khabar bagi mubtada. Iya. Ha itu kembali pada apa? Al khabar. Iya, ingat pembahasannya. Pembahasan bukan bahasan mubtada tapi pembahasan masalah khabar. Iya. Ya, ini harus paham. Jadi mutabaqatuhu, jadi khabar menyesuaikan mubtada atau kesesuaian khabar bagi mubtada. Ya. Jadi mubtada khabar harus menyesuaikan kepada mubtada. Ya, harus menyesuaikan mubtada. Ya. Itu ini maksud. Taib. Nah, lihat di bawah. Lihat kan bahkan sudah jelas itu. Iqra'i. Yutabiqul khabarul mubtada'a. Nah. Apa artinya? Menyelesaikan mubtada di dalam Dalam dua hal kan? Ya, jadi khabar menyesuaikan mubtada dalam dua hal. Ya. Yang pertama, ya. Dalam ifrad. Iya. Musana dan jama. Iya. Jadi yang pertama fil ifradi wa tasniyati wal jam'i. Iya. Dalam hal mufrad. Mufrad. Musanna dan jama. Ya. Apa arti mufrad? Ifrad? Tunggal. Iya. Mustasniya? Bentuk dua. Musanna ya? Musanna dua. Iya, dua. Wal jam'i jama. Jama. Nah, coba kita perhatikan itu. Kita perhatikan. Iya. Nahu contoh? Nahu contoh. Al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun. Tapi ketika kita lompat dulu yang ba itu biar lengkap ini syaratnya. Ba yang ke ba apa syaratnya? Dalam mudzakkar dan muannats. Nah, fit tadzkiri wa ta'nisi. Apa artinya? Dalam mudzakkar dan muannats. Nah, mudzakkar muannats. Apa arti mudzakkar? Laki-laki. Laki-laki muannats? Perempuan. Perempuan. Iya. Itulah dua syarat dalam bagi apa? Mubtada, bagi khabar mubtada. Jadi khabar mubtada atau pelengkap atau predikat harus menyesuaikan harus menyesuaikan apa? Mubtada. Artinya apa? Kalau mubtadanya mufrad, maka khabarnya mufrad. Kalau musanna, musanna. Jama', jama'. Kalau mudzakkar, mudzakkar. Kalau muannas, muannas. Kita lihat contoh. Al-mudarrisu Iqra'i. Al-mudarrisu waqifun. Waqifun. Taib. Apa artinya? Pak guru itu berdiri. Taib. Guru itu berdiri. Ma'ina khabar? Waqifun. Waqifun. Perhatikan. Nah, dalam hal apa ini khabarnya menyesuaikan mubtada? Ifrad, mufrad. Mufrad. Nah, kena al-mudarris itu mufrad, maka waqifun mufrad. Itu yang pertama. Yang kedua? Mudakar. Mudakar. Al-mudarris mudakar, maka waqifun juga mudakar. Dari mana tahu mudakar? Amtarisu rakilah. Iya, tidak ada ta marbutah ya. Tidak ada ta marbutah. Jadi al-mudarrisu, bukan al-mudarrisatu. Taib. Terus yang ketiga? Ada lagi? Fasli mughulakon. Ya, al-mudarrisu waqifun. Ada syarat lagi itu? Jadi sama-sama mufrad. Kemudian apa? Sama-sama mudak. Sama-sama mana jamaknya? Enggak, al-mudarrisu. Sama-sama, iya, sama-sama mudakar dan mudakar, sama-sama mudakar. Terus sama-sama mudakar, sama-sama mufrad, iya kan? Iya. Kalau ma'rifah nakirah tidak masuk syarat itu. Iya. Ma'rifah dan ma'rifah dengan apa? Nakirah tidak masuk. Nah, kemudian kalau hukum? Ya, kalau hukumnya hukum, marfu. Iya, hukum memang marfu, mubtada hukum yang marfu, maka khabar juga marfu. Ini tidak dimasukkan syarat. Kenapa? Karena sudah jelas. Karena mubtada itu hukumnya marfu, khabar juga hukumnya marfu. Baik. Iqra'i. Selanjutnya contoh wattullabu jalisuna. Jalisuna. Baik. Sama-sama apa itu? Sama-sama jamak. Jamak. Siswa-siswa itu duduk. Nah, duduk. Para siswa itu duduk. Taib, sama-sama jamak. Tulab itu jamak, maka khabarnya dalam bentuk jamak. Perlu diketahui hal ini, tidak mesti jamaknya harus sama. Arti kalau mubtada'nya jamak taksir, tidak mesti khabarnya juga jamak taksir. Iya. Begitu sebaliknya, kalau mubtada'nya jamak mudzakkar salim, tidak harus khabarnya jamak mudzakkar salim. Ya. Baik, selanjutnya apa contoh apa syarat selanjutnya? Sama-sama mudzakkar. Sama-sama mudzakkar. Karena thullab ini adalah mudzakkar. Jamak untuk talib. Iya, talib adalah mudzakkar. Sahih. Khabarnya harus juga jamak menikah laki-laki itu jalisuna. Taib, jamak apa jalisun ini? Sama mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Taib. Apa arti jamak mudzakkar salim? Jamak yang selamat. Selamat. Dunia akhirat. Apa arti jamak mudzakkar salim? Jamak plural. Jamak mudzakkar. Arti mudzakkar? Mudzakkar. Laki-laki. Laki-laki. Iya. Salim. Salim. Beraturan. Beraturan. Iya. Maksud apa? Jamak beraturan untuk laki-laki. Nah, ketika dia jamak, kata jamaknya itu apa? Tidak pecah jamaknya. Tidak pecah. At-talib. Berarti afwan jalis jalisun. Afwan set. Terus dulu. Jadi talibun jamaknya apa? Afwan jalis ya. Jalis. Jalisun. Jamaknya jalisuna. Hanya penambahan akhiran. Iya kan? Wow. Penambahan akhiran. Berarti harakatnya sama kan? Fathah, kasrah, dhammah. Iya kan? Harakatnya sama. Kemudian apa? Huruf pertama jim, ketika jamak juga jim. Huruf keduanya alif, ketika jamak juga alif. Huruf ketiganya lam, ketika jamak juga lam. Huruf terakhir sin, dan ketika jamak juga sin. Ini kan hurufnya beraturan ini. Tidak pecah kan? Nah, makanya dikatakan jamak salim. Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Hanya penambahan waw dan nun. Berbeda kalau talib. Talib jamaknya apa? Tulab. Tulabun. Tulabun. Perhatikan. Harakat S sudah beda. Ya. Kemudian khusus hurufnya. Huruf pertama mufradnya ta. Ketika jamak juga masih ta. Kemudian huruf yang kedua alif, ketika jamaknya sudah apa? Lam. Iya kan? Huruf ketiganya lam, di sini alif. Ini ba. Nah, ini apa? Berarti apa? Ini jamak apa nih? Jamak taksir. Berapa hurufnya berarti ini? Wahid, Isnin, Selasa, Arba'ah. Empat huruf. Ketika jamak juga? Ketika jamak juga empat juga kan? Wahid, Isnin, Selasa, Arba'ah. Berarti ada apa? Perubahan. Perubahan apa? Perubahan susunan huruf. Yang alif ketika jamaknya ada pada huruf ketiga, sementara ketika mufrad alifnya pada huruf yang kedua. Nah, ini katakan apa? Apa? Jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, sudah pecah. Iya, jamaknya. Tidak berurut hurufnya. Iya. Taib. Ahsan, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair ya Ammu Abdillah. Bismillah barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di belakang Ammu Abdillah di line telepon 021 823 6543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, di 021 823 6543, bagian yang baru bergabung bisa membuka di halaman 92. Pembahasan mutabaqah, yaitu kesesuaian khabar dengan mubtada. Silakan dibaca kembali dan bisa diterjemahkan ya di line telepon 021 823 6543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Ummu. Barakallahu fikum. Baik, barakallah. Naam. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Iqra'i awalan. Naam. مطابقته للمبتدأ يطابق الخبر المبتدأ في ألف الإفراد وتثنية والجمع نحو المدرس واقف والطلاب جالسون باب الفصل مغلقان ونافذتاه مفتوحتان الباء في تذكير وتثنية نحو حميد وتثنيتي أفن في تذكيري وتثنيتي نحو أين وتثنيتي والتأنيسي أفن نحو حامدون مهندس وزوجته طبيبة وابناهما تاجران وبنتهما مدرستان. نعم نعم. Coba lanjutkan contoh selanjutnya. Yang tamarin Ustaz. Enggak. Belum. Oh, tadi contoh yang itu mana, belum. Seperti mana tadi Ummu Abdullah tadi? Tadi sampai pada wattullabu jalisun. Iya. Iya. Sekarang contoh selanjutnya, iqra'i. Babal fasli mughlaqani. Iya, mana khabarnya? Khabarnya mughlaqani. Dalam bentuk apa itu? Musanna. Musanna. Mana mubtada'nya? Tanya babal fasli dalam bentuk mudhaf mudhafun ilaih. Yang mubtada mana? Baba. Nah, ini dia harus diperhatikan. Nah. Kalau dia mubtadanya dalam bentuk kata idhofah, nah, yang harus disesuai khabar itu dengan mubtada adalah kata pertama. Oh, nah. Itu yang mubtadanya, bukan yang kedua. Ya, karena yang diinfokan apa itu? Pintu atau kelas. Nah, saya tulis dulu. Jadi babal Fasli Mughlaqani. Apa itu mughlaqani? Tertutup. Tertutup itu kelas atau pintu? Pintu ya, Ustaz. Nah, jadi mughlaqani ada sebagai info. Yang diinfokan adalah kata baba. Betul, ini adalah kata gabung. Penggabungan dua kata. Dua kosa kata digabung. Pertama bab, yang kedua fasal. Ini baba ini bentuk apa? Musanna atau mufrad? Musanna. Mana nunnya? Hadfu nun, Ustaz. Hudifatin nun. Kenapa dibuang? Li'annahu idafah bil fa'l. Lil idafah. Karena penggabungan dua kata. Kalau ada mudhafnya ada nun, dibuang nun. Jadi asalnya babani. Dibuang nunnya. Itu kaidah yang sudah kita bahas. Iya. Jadi yang diinfokan adalah bab, bukan kelasnya. Babani, dua pintu, itu yang diinfokan. Mughlaqani. Khabar. Ya, khabar. Ya. Makanya harus sesuai. Kena, kena mubtada'nya apa? Musanna. Musanna. Maka khabarnya musanna. Terus syarat yang kedua apa lagi itu? Dari sisi tadzkir wa ta'nits. Dari sisi tadzkir wa ta'nits. Itu mudhakar mu'annas? Mudhakar, ya, Ustaz. Mudhakar, iya, betul. Makanya mughlaqani, bentuk apa? Mudhakar. Mudhakar, jayid. Terus? Wannafidatahu. Ikra aja gila. Naam. Wannafidatahu maftuhatani. Iya, apa artinya? Dan kedua jendela itu terbuka. Dan kedua jendelanya terbuka. Kedua jendelanya. Ini, H ini kembali ke mana contohnya? Fasli. Iya. Jadi fasli ini pengarang tidak menyebutkan kata fasal karena sudah ada sebelumnya. Iya. Jadi wa nafidatahu ay wa nafidatal fasli maftuhatani. Apa artinya? Dan kedua jendelanya, yakni jendela kelas itu terbuka. Terbuka, iya. Bandingkan dengan apa? Dari sisi tadkir wa ta'nits. Wa nafidatahu maftuhatani. Iya. Nafidatahu maftuhatani. Nah. Ini maftuhah bentuk musanna. Mufradnya apa? Maftuhatun. Maftuhatun berarti apa ini? Muannas mudzakkar? Muannas ada ta marbutah ya. Nah, ketika musanna tentu tidak ditulis ta marbutah, ditulis ta biasa. Karena bersambung alif. Iya. Maftuhatani, tetap ini muannas. Iya. Baik. Sesuainya apa ini? Dari sisi tadkir wa ta'nits. Kenapa? Satu aja, satu itu. Kan masing-masing satu. Ta'nits, ya. Muannas, sama-sama muannas. Nafidatahu ini muannas. Ya, maka khabarnya muannas. Nah. Terus yang kedua, syaratnya apa? Dari sisi jumlah, Ustaz. Maka apa yang jumlahnya? Musanna. Dari sisi musanna. Musanna. Nafidatahu, nafidatahu adalah musanna. Nah. Daripada apa? Asalnya ada nun dibuang. Nah. Nafidatani. Iya. Nah. Jadi sama-sama muannas, sama-sama musanna. Baik. Baik, ba. Nam alba fi tadkiri wa ta'nisi nahu hamidun muhandisun. Hamidun muhandisun. Iya. Apa artinya? Hamid adalah seorang insinyur. Nah, ini sama-sama apa ini? Sama-sama muzakkar. Dan jumlahnya mufrad. Mufrad. Jadi Hamid satu orang, maka khabarnya muhandis mufrad. Kemudian muzakkar, Hamid itu muzakkar, maka muhandis harus juga mudzakkar, iya. Wa zawjatuhu tabibatun. Iya, apa artinya? Dan istrinya adalah seorang dokter. Seorang dokter, nah. Betul. Sama-sama apa itu syaratnya itu? Sama-sama muannas. Muannas. Nah. Yang kedua? Yang kedua jumlahnya mufrad. Mufrad, sahih. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu jazakumul khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita khair ya, Ma Fatimah. Kita berikan kesempatan kembali, Ustaz. Iya. Baik, silakan di line telepon 0218236543. Bagian kedua di halaman 92 bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung di pembahasan bahasa Arab ini. Di line ketiga, silakan kita terima kembali via telepon. Halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Ana di Cinereng. Ahlan ya Umu Ana. Iya. Nah, ahlan ya, tafadhali. Halo. Iya, naam. Baca-baca ya. Dulu dari awal enggak apa-apa, baca untuk melatih bacaan. Asani. Nah. Muto ya. Iya, mutabaqatuhu. Mutabaqatuhu mutada'i. Try. Ulang kembali. Muka. Mutabaqatuhul. Kenapa pakai hul? Kenapa ada alif lam dibaca lamnya? Kenapa lamnya dibaca? Itu bukan alif lam itu. Oh, lil. Nah. Mutabaqatuhul. Mutuhul lil mubtada'i. Iya. Yutobikul khobarul. Nah, baru lamnya alif lamnya baca. Iya. Alif lam qamariyah itu. Iya. Yutobikul khobarul mubtada'a fi. Nah. Alif. Iya. Al-ifrodu. Watasniyatu. Waljam'u. Nahu. Al-mudabisu. Wakihun. Wattulabu. Wattulabu. Wattulabu. Wattulabu. Jalisuna. Iya. Babal fasli. Mublaqoni. Iya. Wa nafidatahu. Maftuhatani. Al-ba'u. Fitazkiri. Wa ta'niji. Iya. Nahu Hamidun. Muhandisun. Iya. Wa zawjatuhu tabibatun. Iya. Wa ibnahuma. Tajironi. Iya. Wa bintahuma. Mudarisatani. Iya, coba terjemahkan dari awal. Kesesuaian kesesuaian untuk mubtada. Hah? Apa ya? Mubtada'i. Kesesuaiannya itu ha dhamir kembali ke mana tadi itu? Hu-nya kembali kesesuaian khobar. Nah, ya, kesesuaian khobar bagi mubtada. Iya. Iya, pada mubtada. Itu bikul khobaru, khobar sesuai dengan mubtada. Di ketika alif a alif ketika mufrad. Iya. Ketika bentuk mu'annas. Eh? Batasnya atu. Mana tasnia? Tasnia itu bentuk mu'annas kan? Kenapa mu'annas? Bukan mu'annas, tasnia berbeda mu'annas. Musanna. Musanna, iya. Maaf. Iya. Ketika bentuk musanna. Apa arti musanna? Apa arti musanna? Itu dua. Dua. Menunjukkan dua, iya. Iya. Dan wal jam'u ketika bentuk jamak. Iya. Contohnya al-mudarrisu waqifun. Iya. Guru itu berdiri. Berdiri. Wat-tulabu jalisuna. Bisa jelaskan itu syaratnya sesuai enggak itu? Oh iya, al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu itu muzakkar. Iya. Waqifun juga bentuk muzakkar. Terus syarat terus, kedua jumlahnya cuma satu orang. Mufrad. Iya. Waqifun juga mufrad. Iya, ahsan. Taib. Watulabu. Watulabu jalisuna. Iya. Tulabu itu muzakkar. Muzakkar. Jalisuna jamak muzakkar salib. Iya. Tulabu jumlahnya jamak. Iya. Jalisuna juga bentuk jamak. Jamak. Iya. Iya. Iya. Babal fasli muglokani. Muglak la, bukan lo. Muglakoni. Nah, muglakoni. Babal fasli muglakoni. Iya. Pintu kelas terbuka. Kedua, kedua pintu kelas terbuka. Hah? Muglakoni terbuka. Kelas, oh sorry, tertutup. Iya. Dua pintu kelas tertutup. Iya. Yang sesuai itu jumlahnya jumlahnya dua pintu kata kerjanya juga untuk dua bukan dua. Kata kerja nggak ada kata kerja di sini isim kedua ya. Itu isim Muklakoni. Itu isim khobar. Bukan khobar. Ya. Ya bentuk khabar itu bukan isim ya. Apa-apaan itu bukan kata kerja itu isim mubtada'nya jumlahnya dua khobarnya juga untuk dua. Musanna ya, namanya musanna. Musanna, ya musanna. Terus? Kemudian babal. Muzakkar. Itu bentuk muzakkar. Muglakoni juga untuk muzakkar ya. Mu'annas muzakkar juga. Bukan mu'annas, muzakkar. Muzakkar. Iya. Musanna muzakkar. Iya. Musanna muzakkar ya. Yang terbalik mu'annas dengan musanna. Ya, mutana muzakkar. Wa nafidatahu maftuhatani. Ya. Dan kedua jendelanya terbuka. Ya, dan dua jendelanya terbuka. Yang ya. yang sesuai adalah jumlahnya dua jendela musana. Dan bentuk musana. Khabarnya? Akhirnya bentuk musana. Kemudian mubtada'nya, mubtada'nya musana. Ya, mubtada'nya. Mubtada'nya jenisnya mu'anas. Iya. Khabarnya juga bentuk kata kerjanya mu'anas. Bukan bentuk kata kerja, bukan kata kerja itu. Itu isim. Khabar ya. Iya. Bentuk ini isim, bukan kata kerja. Enggak ada fi'il di sini. Oh, maaf. Maftuhatani. Iya, maftuhata itu isim, nama isim maf'ul, bukan kata kerja. Oh, bukan iya. Fi'il. Iya. Bukan fi'il ya. Bukan. Oh iya betul ya, Ustaz, maaf Ustaz. Iya. Maftuhatani. Iya. Fana fidatahu maftuhatani. Iya. Di sini yang sesuai adalah mubtada'nya dua mu'anas. Kemudian khabarnya juga untuk dua mu'annas. Musanna mu'annas. Untuk dua mu'annas. Iya. Lalu diteruskan Ustaz. Baik ya. Tadzkiri wa ta'nisi. Iya. Wa ta'nisi nahu pada bentuk muzakkar dan bentuk mu'annas, contohnya Hamidin muhandisun. Iya. Hamid adalah seorang insinyur. Mm-hmm. Wazawjatuhu tabibatun. Dan istrinya seorang dokter. Iya. Yang sesuai mubtada jamak mufrad. Mana jamak mufrad? Hamidun itu mubtada. Mubtada. Jamak bentuknya mufrad. Apa? Kenapa jamak? Sorry. Oh, kok jamak sih? Bukan jamak. Maaf. Muzakkar mufrad. Iya. Muzakkar mufrad. Ya maaf Ustaz, iya. Salah terus. Iya, iya. Muhandisun itu mufrad. Mufrad muzakkar. Muzakkar juga. Iya. Terus? Wa zawjatuhu. Iya. Tabibatun. Iya. Yang sesuai mubtada mufrad muannas. Tabibatun khabar. Ini juga mufrad mu'annas. Mu'annas, iya betul. Ya. Wabnahuma tajiron. Iya. Wabnahuma itu mubtada dua orang laki-laki muzakkar. Iya. Wabnahuma tajirani. Apa artinya wabnahuma tajirani? Tajiron itu dua orang saudagar. Ya, apa coba terjemahkan semuanya. Wabnahuma tajirani. Dan anak laki-laki dan kedua anak laki-lakinya pedagang. Pedagang, iya. Wabnahuma, iya. Ya. Dua orang kedua, anak laki-lakinya pedagang. Pedagang, iya. Ya. Tajirani adalah khobar ya. Bentuk apa namanya? Musanna. Oh, sorry. Musanna muzakkar. Muzakkar. Itu terus tidak saya jelek Ustaz. Iya, enggak jelek, Om. Maaf. Iya, cuma biasa memang agak mirip dengan muannas dengan musanna. Jadi kalau salah tuh ya maklumlah, iya. Kena hampir-hampir mirip. Iya. Ya, makasih Ustaz. Iya. Satu lagi. Wa bintahuma mudarrisatani. Mudarrisatani. Apa artinya? Dan kedua anak perempuannya. Iya. Guru. Iya, betul. Yang sesuai adalah mubtada di sini bentuk muannas musanna. Musanna, iya. Muannas ya? Musanna betul atau musanna muannas? Musanna kan? Iya. Mubtadanya. Binta rumah. Kemudian mudarrisuna khobar. Mudarrisatani. Itu bentuknya bentuk mutsana. Mudarrisatani, bukan mudarrisuna. Mudarrisatani. Mudarrisatani, ya betul. Iya. Mudarrisatani. Iya. Itu bentuk mutsana untuk muannas. Muannas, ya. Musanna, ya. Muannas. Iya, ya, betul Ustaz. Iya, itulah. Maaf, dia Ustaz. Syarat. Iya, enggak apa-apa, itu bagus sudah, Masya Allah. Cuma salah sebut aja hanya masalah. Yang penting kan paham, iya. Ya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallah khair ya Mu'anna di channel ya. Barakallahu fiik. Ya masalah itu terkadang bolak-balik ya. Mu'anna, Mu'anna, Mu'anna, Mu'anna. Kena mirip ya. Iya, yang penting kan paham, iya. Nah itulah contoh syarat terkait dengan khabar, khabar bagi mubtada. Jadi kesimpulan adalah khabar harus menyesuaikan mubtada. Kalau khabar itu dalam bentuk mufrad ya, semua contohnya dalam bentuk mufrad ini. Mufrad arti kata adalah bukan bentuk kalimat atau jumlah. Lihatlah, pertama al-mudaris waqifun. Waqifun ini adalah isim fa'il, dia itu mufrad, arti bukan kalimat. Wattullabu jalisun, juga kata jalisun juga isim fa'il, bentuk isim fa'il. Dia ini adalah jamak, bentuk jamak mudzakkar, dan dia mufrad, arti mufrad adalah bukan kalimat, bukan kalimat. Ya, baba al-fasli mughlaqani, bab al-fasli mughlaqani, juga kata mughlaqan ini isim maf'ul, ini juga bentuk mufrad, bukan dalam bentuk kalimat, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibul jumlah, bentuk mufrad. Nafidhatan maftuhatan, maftuhatan itu khabar dalam bentuk mufrad, ini isim maf'ul. Demikian juga contoh selanjutnya, hamidu muhandis, muhandis ini adalah bentuk isim fa'il. Nah ini juga apa, ini juga dalam bentuk mufrad, bukan dalam bentuk kalimat yang sempurna, atau bukan, bukan bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Demikian juga tabibah, ini juga dalam bentuk mufrad ya, bukan bentuk kalimat. Tajirani ini juga bentuk mufrad, bukan bentuk kalimat. Mudarisatani juga demikian. Semua itu khabar dalam bentuk mufrad. Arti mufrad sekali lagi saya katakan bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Nah, itu syaratnya harus menyesuaikan mubtada. Jadi kalau mubtada-nya mudzakkar, mudzakkar mudzakkar mufrad, maka khabarnya mudzakkar mufrad. Kalau dia muannas mufrad, maka khabarnya muannas mufrad. Kalau musanna, musanna mudzakkar, maka dia khabar musanna mudzakkar. Kalau musanna muannas, maka khabarnya musanna muannas. Kalau dia jamak mudzakkar, maka khabarnya harus jamak menunjukkan dzukur. Kalau dia jamak muannas, maka khabarnya harus menunjukkan jamak muannas illa ghaira aqil, kecuali jamak untuk yang tidak berakal, cukup khabarnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk mufrad mu'annas, bagaimana saya contohkan tadi, contohnya al-kutubu jadidatun, al-buyutu wasi'atun, al-buyutu wasi'atun, al-kutubu jadidah. Padahal kutub ini adalah jamak daripada kata kitab. Kitab ini mudzakkar. Nah, kitab ini mudzakkar. Ketika ada bentuk jamak, digolongkan dia mu'annas. Nah, kena ghairu aqil. Maka khabar cukup dalam bentuk mufrad mu'annas. Jadidatun. Tak perlu jadidat. Demikian juga al-baytu jamaknya al-buyut. Al-buyut. Ini mudzakkar. Mufrad al-baytu. Nah, ini juga apa? Digolongkan dia mu'annas. Maka al-baytu kabiratun. Cukup dalam bentuk mufrad mu'annas. Mu'annas ini kabirah, tak marbutah. Ini pengecualian kalau dia jamak ghairu aqil. Tapi kalau jamaknya berakal, harus jamakkan. Masalah al-mudarrisat. Al-mudarrisatu nashi nashitatun. Nah, harus jamakkan nasyitat, enggak bisa nasyitatun. Nasyitatun jamakkan. Kenal nih mudarrisat, dia adalah berakal. Iya. Baik, kita lanjutkan nanti pengembangan selanjutnya pada latihan tamarin. Iya, di sini dituntut untuk membuat kalimat yang sempurna. Iya, ini jumlah, bentuk jumlah ismiyah diminta. Baik, kita masuk, Sir. Baik. Kepada latihan tamarin. Mendengar dan pemirsa Raja TV, kita lanjutkan pembahasan untuk mencoba untuk mengerjakan beberapa latihan-latihan yang terdapat dalam pelajaran ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Bagian pertama silakan kita terima. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Yulia Rahman di Bulau Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah. Nah, taib, tafadhal ya ukhti. Mungkin langsung menyimak via telepon saja karena ada jeda cukup panjang. Ya, di via telepon kemudian bisa langsung dijawab, silakan. Dan mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Jazakallahu khair, silakan. Fadhlasat. Naam, tafadhali. Iqra'i. Naam, tafadhali. Iqra'i. Allah, Abdurrahman. Mohon maaf, sambungan teleponnya tampaknya terputus. Silakan Oksi bisa hubungi kembali. Dan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin ikut bergabung dan mencoba untuk menjawab, silakan di 0218236543. Bagi Anda yang belum memiliki bukunya, kami akan tampilkan di layar televisi Anda. Ya, di latihan pertama kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz. Baik. Naam, tafadhali. Ikhrai. Kamarin. Nah, syakili, bariskan semuanya. Ulang. Kamarin. Tamarinu. Tamarinu. Kenapa tak ditanwinkan? Tamarin. Kenapa tidak ditanwinkan? Tamarinun. Ini jamak taksir, Ustaz. Kan jamak taksir juga kan bertanwin juga kan, ada kan kutubun, buyutun. Jamak taksir kan? Rijalun. Tamarin. Kan tidak ada alif lam situ. Oh, iya. Biasa kalau enggak, kalau tidak ada alif lam? Mamnu' minash sharf. Mamnu' minash sharf. Iya. Apa arti mamnu' minash sharf? Tidak bertanwin. Iya, tidak bertanwin, dilarang bertanwin. Mamnu dilarang kan? Mamnu. Nah, dilarang bertanwin. Kenapa dilarang bertanwin? Kenapa enggak ditanwinkan? Tentu ada ilatnya. Faktornya apa? Apa faktornya? Bukan isim alam. Kalau isim alam itu nama orang, nama tempat. Ini kan bukan nama orang kan? Bukan nama tempat. Ini jamak daripada apa mufradnya? Tamrinun. Tamrinun. Iya, tamrin latihan. Jadi tamarin latihan. Tamrinun, tamarinu. Enggak boleh dibaca tamarinun. Faktornya apa? Ilatnya apa? Sehingga tidak boleh ditanwinkan? Karena mamnu' sharf itu, Ustaz. Iya, betul. Iya, tentunya ada ilatnya kan? Mamnu' minash sharf itu namanya. Mamnu' sharf yaitu dilarang bertanwin. Nah, kenapa dilarang bertanwin ini? Ada ilatnya. Halo. Jamak. Namanya apa? Sighah muntahal jumu'. Muntahal jumu'. Iya. Sighah muntahal jumu'. Sighah bentuk muntah akhir al-jumu' jama'. Jadi bentuk akhir jama'. Itu bentuknya, polanya hanya dua. Polanya ada dua. Pola pertama mafa'il, atau pola yang kedua apa? Mafa'il pakai iya. Yang satu enggak pakai iya, yang satu pakai iya. Mafa'il atau mafa'il. Tanpa memandang huruf awal, apakah huruf awalnya mim atau bukan mim. Iya, itu bukan masalah. Jadi tidak selamanya harus awalnya mim. Tidak. Paham ini? Iya. Jadi ilatnya untuk mafa'ilu. Iya, sirah muntahal jumu. Itu ilatnya. Karena dia bentuk akhir jamak. Polanya apa? Di sini polanya mafa'il. Iya. Mafa'ilin. Mafa'ilu. Itu polanya. Nah, keadaannya kan? Tamarinu. Ada pola yang enggak pakai iya. Kawa'idu. Berarti timbakan apa? Mafa'il. Iya. qawaidu. Paham ini? Nah ini kenapa dia pakai ya? Lihat mufradnya. Lihat mufradnya. Kalau huruf ianya, kalau huruf illatnya al huruf keempat, itu umumnya memakai timbangan pakai ya. Tamrinun, ta mim ra. Tiga huruf kan? Huruf keempatnya ya, ada mat. Makanya ya, pakai timbangan mafa'il, tamarin. Kalau huruf illatnya bukan huruf keempat, umumnya pakai apa? Pola tanpa ya. Atau tidak ada huruf illatnya juga tidak pakai ya. Paham ini? Contoh masjid. Masjid ada ya-nya, ada huruf illatnya? Tidak ada kan? Maka polanya masajid, bukan masajid. Masajid. Ma'had, ma'ahid. Atau huruf ilatnya bukan huruf keempat, bisa huruf kedua atau ketiga, maka polanya masuk pola yang tidak ada ya. Kawaid, kaidah. Ilatnya huruf kedua kan, kaidah, kawaid, bukan kawaid. Itu umumnya. Baik. Jadi ilatnya apa? Sighah muntahal jumu', iya, timbangan mafa'il. Mafa'il. Nah, tamarinu. Paham ini? Insyaallah paham. Saya tanya, kata-kata tamarinu apakah bentuk jumlah atau bukan ini? Kalimat atau bukan ini tamarinu? Halo? Bukan kalimat ya, Ustaz. Bukan kalimat. Sama. Itu kalimat itu. Walaupun satu kata itu kalimat itu. Ya. Nah, disinilah kelebihan bahasa Arab. Itu kalimat sempurna. Ada latihan yang dibuang. Mubtada'nya dibuang. Ada. Hadhihi. Hadhihi. Ya, karena tamarin kan jamak kan ghairu akil kan? Hadhihi tamarinu. Ini latihan-latihan. Ya, karena dia maklum maka tidak disebutkan kata tunjuknya. Ya, taib. Awalan pertama. Ikra. Awalan. Ijakulla ismin mimma yati mubtada'un. Taib, akan saya akan tanya kalimat ini. Ijal bentuk apa ijal ini? Perintah. Bentuk perintah fi'il. Namanya apa? Perintah. Namanya fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar, ya. Ij'al. Ya. Mabni atau majzum? Majzum. Hah? Ij'al majzum. Mabni, semua fi'il amar itu mabni. Semua fi'il madhi mabni, semua fi'il amar mabni, ya. Mabni. Fi'il mudhari', hanya fi'il mudhari' yang dua macam, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya. Ini fi'il amar itu mabni. Mabni ala sukun. Ij'al. Iqra. Ya. Taib. Fa'ilnya mana? Mana fa'ilnya? Dhamir musatir takdiruhu. Anta. Anta kan? Ij'al. Mana ij'al? Jadikan olehmu. Iqra. Bacalah olehmu. Ya. Ada dhamir anta di situ. Di dalam kata ij'al. Ini jangan lupa. Taib. Kenapa baca kullah? Maf'ul bi objek ya. Nah, ismin kenapa dikasrakan isminnya? Mudhaf ilaih. Iya. Kenapa ditanwinkan? Karena tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Iya, karena dia bukan isim yang isim apa? Ghair munsharif ya. Taib mimma ya'ti mubtada'un. Kenapa baca mubtada'un? Karena sebagai di sana khabar, Ustaz. Khabar. Ij'al kullasmin mimma ya'ti mubtada'un. Hakadha. Kalau mubtada'un jadi apa? Ya mubtada' tadi. Nah ini kita akan tanya nanti ini kepada Taib, coba bikin kalimat lah. Saya tidak lanjutkan pertanyaan itu. Coba kalimat Ahmad. Ahmadu talibun. Ahmadu talibun. Jayid. Contoh lain? Ahmadu ar-rajulu salihun. Bukan kalimat Ahmad juga. Ahmadu muhandisun. Ahmadu muhandisun. Taib, coba kasih contoh khabar dalam mubtada dalam bentuk mufrad muannas. Nama orang. Aisyatu. Ya. Aisyatu talibatun. Aisyatu talibatun. Jayid, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Mu'abdillah. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di tamrin, di tam latihan yang pertama di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo, silakan sudah masuk. Baik, bagi Anda yang sudah masuk mungkin bisa dikecilkan volume suara TV atau radionya, di feedback. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Baik, kami sampaikan untuk Anda yang baru bergabung dan ingin ikut berinteraksi dalam latihan-latihan di pelajaran ke-11, sudah memasuki pelajaran 11 dalam pembahasan khabar, Anda bisa membuka di halaman 92, latihan yang pertama. Kita angkat kembali. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Abu Nurin. Abu Nurin di mana Abu Nurin? Di Cikarang. Baik, ahlan, silakan. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Di Cikarang, ahlan. Ahlan bik. Taib. Ahlan bik. Iqra, coba baca itu instruksinya kembali. Ij'al kullasmin mimma ya'ti mubtada'an. Mubtada'an. Nah, kenapa mansub dia? Antu baca mansub. Sebagai hal. Sebagai hal. Naam Ustaz. Mubtada'an sebagai hal? Naam. Masya Allah. Tahu enggak art ij'al? Ij'al itu fi'il apa? Ij'al fi'il amar. Fi'il amar. Tapi fi'il amar ini kata-kata ja'ala itu fi'il membutuhkan berapa objek dia? Dua objek. Dua objek kan? Kenapa mubtada'an dijadikan hal? Jadi qira'ah sahih. Qira'ah sahih betul mubtada'an, tapi itu bukan hal. Itu maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Karena kata ja'ala membutuhkan dua maf'ul. Nah, misal contoh lain, ja'altul baita masjidan. Apa artinya? Mana mana? Ja'altul baita masjidan. Apa artinya itu? Rumah itu. Saya jadikan rumah itu menjadi masjid. Menjadi masjid. Iya. Jadi ja'ala itu membutuhkan dua objek. Objek pertama adalah al-baita, maf'ul tsaninya adalah, objek kedua adalah masjidan. Nah, demikian juga ini ij'al kullas min mimma ya'ti mubtada'an. Cak terjemahkan? Jadikanlah. Setiap isim. Iya. Dari yang datang. Nah, ini mimma ya'ti itu hanyalah menjelaskan kata kullasmin. Gitu lil bayan. Jadi apa? Jadikanlah setiap isim berikut ini. Nah. Jadikanlah setiap isim setiap berikut ini. Berikut ini. Nah, jadikan apa? Jadikan mubtada'an. Iya, itu perintahnya. Jadikan setiap isim berikut ini apa? Menjadi mubtada. Apa? Nah. Telepon saja kami sampaikan kepada Bu Nurin, dikecilkan dulu atau dimatikan volume suara TV atau radionya, dan cek via telepon karena ada feedback. Mohon maaf. Silakan. Baik, tafadhal. Yang kedua, Ahmadu wa akhuhu. Nah, itu jadikan mubtada. Ahmadu. Wa akhuhu. Yaktubani. Apa? Ahmadu wa akhuhu jalisani. Jalisani. Nah, baik. Contoh lain? Khabar dalam bentuk lain? Ahmadu wa akhuhu yakulani. Yakulani. Cuma kalau yakulani itu khabar dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Iya. Jumlah fi'liyah yang menyesuaikan itu dhamirnya. Rabit, mana dhamirnya? Alif tasniyah. Iya, kembali kepada Ahmad wa akhuhu. Coba khabar dalam bentuk mufrad aja dulu. Bentuk mufrad itu bukan jumlah, bukan syibul jumlah. Ahmad wa akhuhu, khabar bentuk lain. Bentuk Ahmadu mufrad. Wa akhuhu. Muhandisani. Muhandisani. Taib, jayid, ahsan, ahsanta. Taib. Kemudian selanjutnya al muslimun. Al muslimuna. Jalisuna. Coba kata lain selain kata jalisun muhandis. Iya, saya kira masih banyak bahasa yang sekalian pengembangan bahasa. Ya, al muslimuna. Wakifuna. Contoh lain. Kalau puasa. Al-muslimuna. Sa'imuna. Naam, sa'imuna. Nah, itu dia. Al-muslimuna sa'imuna. Kenapa dijamakkan juga khabarnya? Karena mubtadanya. Ya, betul. Karena mubtadanya jamak mudzakkar salim, maka khabarnya juga harus jamak. Lidzukur, untuk laki-laki. Taib, selanjutnya as-sayyarah. As-sayyaratu. As-sayyaratu, itu mufrad ya. As-sayyaratu. Nah, sayyara. Jangan salah baca, kalau salah baca berarti dia nanti bisa jamak itu. Ini bentuk mufrad. As-sayyaratu, ra-nya pendek. As-sayyaratu. Nah. Mahal. Jadidatun. Jadidatun. Taib, mahal. Mobil itu mahal. As-sayyaratu ghaliyatun. Ghaliyatun, jayid. As-sayyaratu ghaliyatun. Taib, bisa kasih contoh contoh lain? Mubtada'nya silakan. Mubtada' bentuk lain. Al-buyutu. Iya. Yeah. Al-buyutu kathiratun. Kathiratun, jayid. Kathiratun. Al-buyutu kathiratun. Jayid. Kenapa enggak dijamakkan kathirahnya? Karena al-buyut sama ghairu akil. Ghairu akil. Ahsan, barakallahu fik. Masya Allah. Fika barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Abu Nuri. Barakallahu fik. Alhamdulillah, kaidahnya sudah dia kuasai. Ya, tinggal pengembangan saja. Ya. Taib, kita masih berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Silahkan di belakang Abu Nuri, masih di latihan yang pertama. Ya, silakan. Halo. Halo. Ya. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Iskandar di Lampung, Pak. Baik, ahlan Pak Iskandar. Nah, tafadhal. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Pak Pak Iskandar, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Pak Iskandar, ada feedback. Cukup via lewat telepon saja biar lebih jelas. Syukran. Iya, manaratul masjid. Iqra. Manaratul masjid. Tawilatani. A'id. Manaratul masjid. Manaratul masjid. Tawilatani. Kalau tawilah, tawilah itu meja. Tawilatun. Hada maktab hada. Ah, ini maktab ini. Anta tushahid tilfaz am la? Amdad. Lihat TV? Iya. Iya. Yeah. Jadi maktab meja itu juga dikatakan tawilah. Tanya panjang. Tawilah. Nah. Itu meja. Oh iya. Bukan. Nah, ini bukan panjang artinya, tawilah. Makanya ada quratut tawilah, quratut tawilah. Apa itu quratut tawilah? Tenis meja. Tenis meja. Iya, karena dia pakai meja. Jadi tawilah itu meja. Bukan panjang ya. Kalau panjang bahasa Arabnya apa? Tawilah. Tawilah, ta-nya pendek, setelah waw-nya ada ya, tawilah. Itu baru panjang. Tawilun, tawilatun. Ta'id. Manaratul masjid tawilatani. Nah, manaratul masjid tawilatani atau murtafi'atani. Mana murtafi'atani? Menjulang. Tinggi ya. Iya. Jayid. Masyaallah. Kenapa dimusannahkan? Tawilatani manaratani bentuk musana. Bentuk musana. Mana nunnya? Dihilangkan. Dihilangkan. Nah, kenapa? Karena kaidah kalau dia bersambut dengan mudhaf ilaih. Idhafah ya, penggabungan kata, penggabung dua kosa kata yang mana mudhafnya musana dibuang nunnya, hadfun nun. Taib. Yang mubtada'nya mana mubtada'nya? Tawilatani. Mubtada. Mubtada. Mubtadanya manarotan. Manarota. Marfu. Apa tanda rafaknya? Alif. Alif. Li'annahu. Li'annahu ismul musanna. Musanna. Ya. Li'annahu musanna. Taib. Coba kasih contoh bentuk idhafa juga musanna tapi mudzakkar. Kalau tadi mana rota itu muannas, sekarang bikin yang mudzakkar. Contoh lain, misal akhir. Al masjidani jamilatani. Mana idhafanya kata gabung? Apa? Iya, penggabungan dua kosakata. Iya iya. Mudhafnya musanna mudzakkar. Bab al-masjid. Tinggalkan kata bab, kita bab sudah di apa? Sudah ada contoh di atas. Ya, kata lain selain bab. Iya. Penting idhafah, tidak mesti kata masjid ya. Tidak mesti dengan kata masjid. Yang penting musan mubtada'nya mudzakkar musanna. Mudzakkar musanna. Mudzakkar musanna tadi. Iya. Ini kan musanna muannas. Manarata musanna muannas. Sekarang bikin mudzakkar musanna atau musanna mudzakkar. Masih agak bingung. Bingung. Iya. Baik. Dua kitab tafsir. Coba saya artikan tadi. Oh ya, dua kitab tafsir itu mahal. Kitab al-tafsiri khuliyatani. Ulang kembali. Kitab al-tafsiri khuliyatani. Kitab al-tafsiri ghaliyatani. Saya tulis dulu ya. Anta tushahid tilfaz? Anggap. Baik. Biar jelas. Kitaba. Begini tulisannya. Kitabat. Allah. Iya, kitabat tafsir. Betul, kitabah harus pakai alif. Kitaban, asal kitabani. Ini asalnya kitabani. Dibuang nunnya kena idhofa. Dia bilang tadi ghaliyatani ya. Ghaliyatani. Ini khata. Salahnya di mana? Ini tani. Kenapa? Kitabah ini mudzakkar, sementara ghaliyatani muannas. Wassahih ghaliyani. Ghalin musannanya ghaliyani, jadi tidak pakai ta. Nah. Jadi ghaliyani. Ini dia. Musanna mudzakkar, demikian juga karena mutaraknya musanna mudzakkar. Kitabah tafsiri. Iya. Jazakallahu khair, demikian Pak Iskandar, barakallahu fiik, dan mohon maaf sambungan teleponnya terputus. Taib, kita di penghujung kajian ya, seperti tidak bisa tuntas ya untuk malam ini. Kita akan angkat pendengar dan pemirsa Raja TV beberapa pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan pembahasan ini, dan ada beberapa pendengar juga yang memberikan contoh dari kalimat-kalimat yang tersisa. Kita akan angkat dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyampaikan at-talibat, at-talibat mahirat. Apakah dua bentuk isim ini mubtada khabar, Ustaz? Iya, betul. At-talibatu mahiratun. At-talibatu mahiratun. Ya, mubtada khabar. Tidak pakai alif lam kan mahiratnya. Iya. So kalau pakai alif lam nanti akan rancu nanti. Karena itu bisa jadi itu sebagai na'at. Berarti bisa saja kalimat itu belum sempurna. Makanya tidak pakai alif lam, dibuang alif lamnya. At-talibatu mahiratun. Betul, at-talibat jamak muannas, maka khabarnya harus jamak muannas mahirat, karena dia berakal. Talibat itu menunjukkan yang berakal. Ya. Ini kan orang. Ya. Jazakallahu khair. Contoh berikutnya disampaikan qalam. Qalamul jamilu ghalin. Disebutkan. Qalamul jamilu ghalin. Al-qalamu, enggak bisa qalamul jamilu. Kata al-qalamnya pakai alif lam enggak itu? Tidak, Ustaz. Tidak. Tidak pakai alif lam. Hadza khata. Iya. Dia harus pakai alif dan lam. Iya. Enggak bisa al gini al qalamul qalamul jamilu. Jamilu. Nah. Ini na'at, enggak bisa karena na'at itu harus mengikuti man'ut. Mana man'utnya? Qalam. Nah, qalam. Qalam itu dia tidak ada filmnya. Kalau enggak ada filam berarti apa? Berarti na'atnya juga tidak boleh pakai alif lam. Jadi qalamun jamilun. Ya, ini alif lam berarti al-qalamul jamilu. Al-qalamul, ini baru dia sesuai na'atnya. Al-qalamul pakai alif lam, ini na'atnya. Nah, khabarnya apa? Ghalin. Ghalin. Iya, ghalin. Ini marfu dan rafa'nya dhamma muqaddar 'ala al-ya' mahdhufah. Ada dhamma yang di atas ya, pada ya-nya dibuang karena isim manqus. Asalnya apa? Ghaliyun. Ini asalnya. Itunya. Ghaliyun itu asalnya. Jadi ghalin. Ini bisa lihat kembali pada kalau tidak salah jilid yang kedua ya. Mujrid tsani itu di awal-awal. Nah, ini asal ghaliyun dibuang ya-nya ketika rafa dan ketika jar. Kalau ketika nasab ianya ada, enggak boleh dibuang. Ghalian. Atau ketika dia di penggabungan kata, penggabungan kata, maka ia enggak dibuang. Tapi kalau ketika rafa dan jar itu dibuang ianya. Nah, dan tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam enggak dibuang. Ini apa isim manqus, ini juga sudah pernah saya jelaskan. Jadi ghalin seperti madin. Betul ini. Al, cuma salahnya di sini dia. Iya, masih pakai alif lam. Al qalamul jamilu ghalin. Masyaallah, jazakallah khair. Nah. Demikian pendengar dan pemirsa yang menyampaikan contoh. Nah, mungkin juga mungkin maksudnya kata gabung barangkali. Gimana? Qalamul jamili. Nah, ini juga tidak bisa dalam bentuk idhofah. Iya. Kenapa? Enggak bisa qalamul jamili. Jamili. Karena ini kata sifat. Jamil itu kata sifat, dia harus jadikan sifat. Makanya apa? Pakai alif lam. Iya. Maka ini salah. Enggak bisa qalamul jamili. Ya, khata. Sekolah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Ummu Salsa di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kalimat yutabiqul khabarul mubtada. Al-mubtada kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bih. Yutabiqul khabarul mubtada. Al-khabaru sebagai fa'il, al-mubtada sebagai maf'ul bih. Nah, kerana kata tabaqa itu membutuhkan maf'ul bih, objek. Nah. Taib, jazakallah khair. Kemudian kami angkat pertanyaan berikutnya. Dalam ayat disebutkan Al-Quran dalam soal Fath ada kalimat alaihullah. Kenapa domir di sini? Domir tentunya diawali dengan huruf jar, tidak alaihi, tapi dibaca alaihullah. Apa kata penjelasan? Iya, alaihi itu litakhfif ya. Rata-rata baca alaihi itu takhfifan. Al-asal itu al-asal dhammahu itu alif berharakat dhammah. Nanti bisa buka tafsir. Ini bisa buka tafsir. Sebagai ahli tafsir mengatakan al-asal memang itu dhammah. Al-asal alaihu itu asalnya. Nah, karena alaihu itu berat, maka diringankan menjadi alaihi. Nah, di situ apa? Tidak dikasrahkan. Jadi alaihullah. Nah, tapi dia dibaca apa? Alaihu. Kenapa? Al-asalnya dhammah. Itu hanya terdapat pada surah Al-Fatih saja. Ya. Jadi saya ulang kembali, nanti bisa buka di apa di kitab-kitab tafsir itu diungkapkan dan juga bisa dibuka apa di Allah Akbar terkait dengan apa? Adalah kitab-kitab terkait dengan kaidah itu. I'rabul Qur'an. Apa? Dalam I'rabul Qur'an. I'rabul juga mungkin ada ya. Insyaallah mungkin ada. Yang jelas itu saya pernah baca bahwa itu al-asal dhamir itu berharakat dhamma. Itu hasal harakatnya. Hu itu asalnya hu untuk mudzakkar asalnya hu dhamma mabni saja mabni al-dhamma iya atasnya. Nah karena dikasrahkan takhfifan ya kasrah taf, makanya rata-rata dikasrahkan ya kalau di apa sebelumnya apa sebelumnya ya alaihi sebelumnya ya bersukun alaihi. Nah kalau dia bukan ya seperti apa? Nun sakinah minhu dhammah. Ya. Bukan minhi, minhu. Al-asalnya begitu. Al-asalnya dhammah. Jadi kembali pada asal. Jadi tidak menyalahi juga alaihullah. Memang asalnya dhammah dia. Iya, sahih. Taib, demikian pendengar kita yang bertanya, Mas Ruri di Lampung. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah kita mampu dan bisa untuk belajar bahasa Arab dengan mendengarkan sebatas mendengarkan saja dari kaidah-kaidah yang mungkin disampaikan oleh ustadz atau pengajar yang lainnya melalui kaset dan televisi jazakallahu khair. Iya, kenapa tidak? Karena sering saya katakan bahasa itu adalah iktisabul bahasa itu istima. Jadi bahasa itu diperoleh dengan cara mendengar. Iya, mendengar. Iya. Bisa dengan apa media, bisa dengan secara langsung bertatap muka dengan guru, ya juga bisa dengan media. Cuma tentu berbeda ya. Kalau bertatap muka dengan guru itu kan langsung kita bisa bertanya dan itu sangat luas ya. Tapi kalau dengan media itu sangat terbatas ya. Ya. Bukan berarti dengan ada media lalu kita apa tidak memakai media, ya. Selagi semua itu kan alat, alat untuk pembelajaran. Semua itu ada manfaatnya dan ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya. Ya. Memang, kalau memang itu yang kita miliki, ya jangan ditinggalkan. Sebagaimana kata usul fikih, ma la yadraku kullu fala yadraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Apa yang kita ada, gunakan apa yang ada. Ya. Jadi saya lagi saya katakan apalagi bahasa itu adalah iktisabul lugha al-istima' dengan cara mendengar. Ya. Kita lihat anak bayi. Anak bayi itu kenapa dia bisa berbicara? Kenapa dia bisa berbicara? Ya, karena dia adalah mendengar. Sang bayi itu umur setahun dia sudah bisa berbicara, ya kan? Kenapa? Karena dia sekatakan dia mengambil bahasa daripada ada yang ada sekitarnya, dari ibunya, dari ayahnya, min abihi wa min ummi wa min akhi wa min ikhwati wa hakadha. Wa man haulahu, ada yang apa yang di sekitarnya. Dia hanya mendengar. Nah, dengan mendengar itulah dia mengambil bahasa. Ya. Ya, tapi bukan berarti apa hanya cukup sebatas itu, tidak. Perlu apa selanjutnya? Ya. Dengan berguru dan bertatap muka dan dengan media-media lainnya seperti kitab itu penting sekali. Taib. Juga, ah? Memiliki nilai pahala. Oh jelas lah. Semua itu kembali pada niat. Innamal amalu binniat. Semua hal yang baik itu kalau niatkan ikhlas, insyaallah ada pahala si Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Baik, jazakallahu khair. Demikian ini pertanyaan pendengar kita dari Mirna, ikhti Mirna di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Barakallahu fik. Yakfi insyaallah. Baik. Jazakumul khairan ala husni istima'ikum. Mudah-mudahan apa yang antum dapatkan melalui media elektronik ini, baik media TV dan radio TV Raja, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Mudah-mudahan insyaallah akan menambah wawasan bagi antum sekalian. Taib, kita cukupkan. Insyaallah kita akan bertemu pada minggu akan datang. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.